بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين وموالاه أما بعد يتمسك الفصل السابع في الظاهر والمؤول. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang al-mujmal wal mubayyan. Nah, sekarang kita bahas al-zahir wal muawwal. Ya, zahir kalau kita lihat ataupun kita tinjau dari sisi idrak, yang sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa idrak itu ada berapa? Ada 6 ya. Nah, kira-kira zahir ini sifat idraknya rajih, sementara muawwal itu sifat idraknya marjuh, begitu ya. Baik. Al-zahir, kata muallif, ya, kata musannif, huwa alladhi dalla 'ala al-ma'na alladhi wada'a lahu dalalatun wudi'a lahu dalalatun dhanniyatun ma'ihtimali ghairi. Enggak ada. Nah, itulah yang dimaksud dengan zahir ataupun definisi zahir yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini ataupun yang dimaksudkan di dalam usul fiqih atau secara istilah. Jadi secara istilah zahir itu adalah yang menunjukkan atas makna ataupun yang memiliki makna yang dibuat yang dibuat dalalah dhanniyah, yang dibuat dengan dalalah dhanniyah, dalil dugaan gitu ya, petunjuk dugaan. Jadi makna yang memiliki makna petunjuk dugaan, itulah zahir. Jadi zahir ialah yang menunjukkan makna ataupun lafaz yang menunjukkan makna yang memiliki petunjuk dugaan ya, ataupun tunjukkan dugaan. Dalalatun dhanniyah ma'ihtimali ghairi, ya tentunya bersamaan adanya keihtimalan pada makna yang lainnya. Ya. Namun dia diberikan makna dhanniyah, ya, diberikan makna dalalatun dhanniyah. Itu aslinya, itulah yang dimaksud dengan zahir. Dhann itu seperti yang sudah kita ketahui ya. Berapa persen? Zon, iya. 51 sampai 9. Nah, 51 sampai 9. Artinya berarti lebih tinggi ya. Zon itu lebih tinggi. Nah, di samping tetap ada 50 ke bawahnya. Kan gitu ya. Di samping tetap ada 50 ke bawah. Ma'ihtimali ghairi. Ini zahir. Ya, berarti secara enggak langsung ini berarti rajih, kan gitu ya. Jadi makna zahir adalah secara idrak berarti dia rajih. Jadi itu yang maksud dengan al-zahir, yaitu alladhi dalla ala al-ma'na alladhi wudhi'a lahu dalalatun dhanniyah. Zahir, lafaz yang memiliki makna lafaz yang menunjukkan makna yang memiliki dalalah dhanniyah, ya, petunjuk dhann, ya, petunjuk yang bersifat dugaan. Mahtimali ghairihi, bersamaan adanya makna lain. وقد قدمنا الفرق بينه وبين النص والمجمل dan awal al-kitab. Dan sungguh kita sudah menjelaskan, sebenarnya kita sudah menjelaskan perbedaan antara zahir dan antara qati' dan antara mujmal di awal-awal kitab ini ya, di awal-awal pembahasan. Ya, ini waktu kita ngebahas tentang tentang apa itu ya? Tentang mantuk dan mafhum. Ya, ketika kita membahas tentang mantuk dan mafhum di sana dikatakan bahwa mantuk itu terbagi kepada tiga, yaitu mantuk zahir, mantuk nas sama mantuk mujmal. Jadi sebenarnya zahir wal muawwal ini ya, ini berhubungan dengan mantuk dan mafhum, atau mungkin bisa dibilang ini fasal ataupun subjudul, bisa kita nyatakan sebagai subjudul dari mantuk dan mafhum. atau bisa kita bilang antara fasal yang satu dengan fasal yang lain sebenarnya saling berhubung, saling berhubungan, ya, sinkron antara fasal ketujuh dengan fasal keenam dengan fasal kelima, keempat dan seterusnya yang sebelum-sebelumnya, semuanya berhubungan, sama seperti berhubungannya fasal pertama dengan fasal kedua, yaitu fasal pertama kemarin al-majaz, al-haqiqah wal-majaz dengan al-mantuk wal-mafhum, itu fasal kedua, di mana sebenarnya kalau kita perhatikan ini berhubungan, ya, mantuk kan bahagian daripada hakikat dan majaz, kan gitu ya, mantuk dan mafhum bahagian daripada hakikat dan majaz. Nah, demikian. Jadi sebenarnya ini sudah kita jelaskan, ya, sudah pernah kita paparkan perbedaan antara zahir dan antara qati dan mujmal, ya, ataupun nas, ya, antara nas dan mujmal di awal-awal pembahasan. Wa qad ajma'a ulama'ul ummah ala annahu yajibul 'amala bidh-dhahiri, yajibul 'amalu bidh-dhahiri fi ma huwa dhahirun fihi wa huwa aghlabul kalam. Dan ulama ummah ini telah ijma, telah sepakat, ya, atas wajibnya mengamalkan yang zahir pada apa-apa yang padanya terdapat kezahiran, wa huwa aghlabul kalam, dan ini merupakan keumuman kalam. Ya, di mana keumuman kalam adalah zahirnya, atau makna rajihnya, gitulah kira-kira, ya. Jadi keumuman kalam adalah zahirnya, karena zahir itu adalah makna yang memang dia dibuatkan untuk hal tersebut, ya, untuk dalalah dhanniyah, walau tetap ada ihtimal pada makna yang lainnya. Nah, demikian. Wa ammal muawwal, adapun yang dimaksud dengan muawwal, fahuwa mutawaqqifun ala ma'rifati ta'wil. Adapun yang dimaksud dengan ta'wil, muawwal, ya, maka definisi muawwal ini sejalan dengan definisi ta'wil. Ya, jadi definisi muawwal itu sejalan dengan definisi ta'wil, karena karena muawwal itu bentuk isim maf'ul dari ta'wil. Ya, jadi kalau kita bahasa Indonesia kan muawwal itu yang ditakwil. Berarti yang perlu kita pahami di sini adalah takwil. Oleh karena itu kata Syekh, wa ta'wil huwa hamlul lafdhi dhahiri 'ala al-ma'na al-muhtamal al-marjuhu bidalilin. Ya, 'ala al-ma'na al-muhtamal al-marjuhu bidalilin. Nah, takwil itu adalah, ya, jadi tadi muawwal yang ditakwil. Nah, sekarang berarti kita perlu memahami definisi takwil, karena di sini pun Syekh bilang mutawaqqif ala ma'rifati ta'wil. Jadi makna ataupun definisi muawwal itu bergantung pada definisi ta'wil. Ya, karena muawwal bentuk isim maf'ul daripada ta'wil. Ya, jadi yang perlu kita duduki di sini adalah apa itu ta'wil? Yang perlu kita pahami di sini secara kokoh adalah apa itu ta'wil? Maka ta'wil katanya hamlul lafdhi dhahir. Ya, ini membawa ataupun memahami lafaz dhahir, ya, ala yang membawa lah lebih tepatnya, membawa lafaz zahir kepada makna yang muhtamal, ya, kepada makna yang muhtamal al-marjuh, kepada makna yang mengindikasikan marjuh bidalilin, sebab adanya petunjuk, ya, sebab adanya petunjuk yang mengarahkan ke arah sana. Membawa lafaz zahir kepada, iya, membawa lafaz zahir, ya, tadi zahir sudah kita pahami, ya, zahir adalah dalla 'ala al-ma'na alladhi wudi'a lahu dalalatun dhanniyah, itu adalah zahir, itu dalalah dhanniyah, ya, di mana petunjuk apa dalalahnya itu dalalah dhann, dan dhann itu 51 ke atas, ya, 51% ke atas. Nah, kita membawa zahir ini, membawa lafaz zahir kepada makna yang muhtamal marjuh, ya, makna yang terkandung marjuh, ya, yaitu 50 ke bawah, ya, makna yang terkandung marjuh. Kenapa kita bawa ke sana? Bidalilin, ya, karena adanya dasar, ya, karena adanya petunjuk yang mengarahkan kita untuk ke sana. Maka berarti muawwal, ya, wal muawwalu huwa al-lafdhul ladzi humila ala ghairi dhahirihi liwujudid dalil. Nah, berarti muawwal itu adalah lafaz yang dibawa kepada makna selain zahirnya. Jadi muawwal itu adalah lafaz yang dibawa kepada makna selain zahirnya. Liwujudid dalil, karena adanya petunjuk. Dikarenakan adanya petunjuk. Nah, jadi sebenarnya Mu'awwal itu adalah zahir, ya sama seperti sebelumnya. Mubayyan itu sebenarnya adalah mujmal. Jadi mu'awwal itu sebenarnya adalah zahir. Nah, yang zahir ini kita arahkan ke mu'awwal. Ya, kita arahkan ke apa namanya? Ke makna muhtamil marjuh. Ya, ke makna yang terkandung marjuh. Dan kita bawa ke sana di wujudid dalil. Wa dzalika kama warada fil haditsil qudsi. Dan untuk perkara ini, contohnya sebagaimana yang terdapat di dalam hadis qudsi, ya 'abdi maridtu falam ta'udni. Wahai hambaku, ya, wahai hambaku, aku sakit, kenapa enggak kau kunjungi? Ya, kenapa kau falam ta'udni? Ya, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Ya, aku sakit dan mengapa engkau tidak mengunjungiku? Ya, ini hukum asalnya, ya. Bayangin aja ya, ini hadis qudsi, ya, terdapat sebuah hadis yang dikatakan di mana Allah berfirman gitu ya, ataupun berkata, ya 'abdi, wahai hambaku, maridtu, aku sudah sakit, ya, aku lagi sakit, ya, kira-kira demikian, ya. Falam ta'udni, lalu engkau enggak mengunjungiku, ya. Ini hukum, ya, hukum asli lah kita bilang, ya. Namun saat ini, ya, kita bisa lihat sendiri, ketika orang sakit justru kita jauhi, ya. Ya, gara-gara isu, ya, isu sipulan, ya. Ya, waliyadubillah, gara-gara isu ini memang kacau balau, ya, keadaan. Ya, orang pun jadi jotos-jotosan, ya, antara yang satu bilang covidiot, yang satu bilang vaksidiot, ya, macam-macam, ya. Masya Allah, ya. Ya, tapi inilah yang jelas, inilah yang ada, ya. Abang bilang, selain yang satu itu, gak sebenarnya nggak ada yang kayak gitu, ya, dia sendiri yang gitu, ya, nggak tahu lah, yang jelas satu itu aja, ya. Inilah yang jelas yang aslinya, ya 'abdi maridtu falam ta'udni, ya, wahai hambaku, aku sakit, ya, lalu engkau tidak mengunjungiku, katanya. Faqala al-'abd, maka si hamba pun bertanya, kaifa tam marida yamradu, kaifa tamradu wa anta rabbul 'izzah. Bayangin, ya. Jadi dianya bertanya, ya, mempertanyakan, faqala al-'abd, maka si hamba pun bertanya, kaifa tamradu wa anta rabbul 'izzah, gimana bisa engkau sakit sementara engkau adalah rabbul 'izzah. Faqala, maka Allah pun menjawab, marida 'abdi fulanin, marida 'abdi fulanun, ya, marida 'abdi fulanun falam ta'uduhu, hambaku yang sakit, ya, hambaku si fulan itu yang sakit, lalu engkau tidak mengunjunginya. Ya, itulah maksud dari perkataan Allah tadi yang di atas, maridtu falam ta'udni, maksudnya adalah marida 'abdi fulanun falam ta'uduhu. Itulah maksudnya. Nah, jadi berarti kita disuruh nih malah, ya. Ya, maksudnya diprovokasi gitu, ya, diprovokasi buat mengunjungi orang yang sakit. Nah, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi realitanya saat ini kita lihat enggak gitu lagi, ya. Walau 'udtahu la wajadtani 'inda, karena seandainya engkau mengunjunginya, niscaya engkau akan mendapatiku di sisinya. Ya, mendapatiku di sisinya. Fa qauluhu ta'ala, kita masuk ke penjelasan. Fa qauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maridtu yadullu 'ala annahu yamrid. Jadi ungkapan maridtu, aku sakit, itu menunjukkan bahwasannya maknanya adalah Allah sakit. Itulah zahirnya. Ya, ini namanya zahir, ya. Ini makna zahirnya. Kan begitu. Karena makna, karena zahir itu adalah dalla 'alal ma'na alladhi wudi'a lahu dalalatan dhanniyah. Ya, itulah yang bisa kita duga. Walau dugaan ini mahtimali ghairi. Kan begitu. Namun yang bisa kita duga bahwa Allah lah yang sakit, kan begitu. Itulah makna zahir ataupun zahir lafaz maridtu. Ya. Zahir lafaz maridtu yadullu ala annahu yamrad. Menunjukkan bahwa Allah itu sakit. Illa anna hadha muhal. Walau kita tahu, ya, ini mustahil fi haqqillahi ta'ala. Ya, illa anna hadha muhalun fi haqqillahi ta'ala. Ya, mustahil. Tidak mungkin. Ya, kan begitu. Li'annahu sifatu nuqsin. Li'annahu sifatu naqsin. Ya. Kalau nuqs, kalau nu itu nuqsan, ya, nuqsanun. Ya, li'annahu sifatu naqsin. Karena ini sifat kekurangan. Jadi illa anna hadha muhalun fi haqqillahi ta'ala. Walidzalika tasa'alul 'abad. Makanya si abad bertanya-tanya. Kaifa tamradu wa anta rabbul 'izzah? Kan begitu. Bagaimana bisa engkau sakit sementara engkau adalah Rabbul 'izzah? Fa'allamahu asy-syari'u ta'wil hadha adh-dhahir. Maka di sini pun Allah menjelaskan kepadanya ta'wil ataupun tafsir akan lafaz zahir ini. Ya. Di mana zahirnya ya yadullu 'ala anna Allah yamrad. Nah, tapi syari' ataupun Allah menjelaskan kepadanya ta'wil dari zahir ini. Wa annal mar wa annal murad marad 'abduhu. Ya, maradu 'abdihi. Ya, wa annal murad maradu 'abdihi. Di mana yang dimaksudkan di situ adalah sakitnya hambanya. Jadi makna dari maridtu maridu 'abdi. Itulah takwilnya, itulah tafsirnya. Itulah penjelasannya. Jadi kita dipalingkan di sini, dipalingkan makna zahirnya kepada makna takwil, kepada makna tafsir. Kan gitu. Sama kayak cuma baru membayangkan setelahnya. Ya, makanya saya bilang ini sinkron, ya kan, saling berhubungan sebenarnya. Ya, kalau bisa disubjudulkan ya, kalau lah misalkan bisa disubjudulkan, maka mungkin kita subjudulkan gitu lah. Hanya saja kenapa mungkin enggak disubjudulkan, tetap masing-masing fasal ya pada setiap pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas itu, ya dikarenakan mau dibikin subjudul pun enggak bisa. Ya sebab kalau dibilang ini fasal yang ke-6 adalah subjudulnya fasal yang kedua, ya tapi masalahnya nanti bisa jadi sebaliknya gitu. Oleh karena itu ya kita bilang saling berhubungan aja lah. Intinya semua fasal-fasal yang kita bahas ini sampai ke fasal yang ke-7 ini semuanya merupakan subjudul dari pembahasan yang terkait dengan lafaz, kan gitu ya. Semuanya subjudul yang terkait dengan lafaz. Ya, pembahasan-pembahasan yang terkait dengan lafaz. Nah, begitu. Ya, intinya demikian, wa annal murad maradu 'abdihi. Jadi yang dimaksudkan dengan maridtu adalah maridu 'abdi, itulah maknanya. Begitulah syari' menjelaskannya, kan gitu. Begitulah Allah mengajarkan kepadanya tentang tafsir dari makna zahir ini, lafaz zahir ini. Wa nasabal maradu ilaihi litashrifi 'abdihil mu'min. Di mana Allah menisbahkan marad kepada dirinya, menisbahkan sakit kepada dirinya, litashrifi 'abdihil mu'min. Ya. Ini untuk memuliakan hambanya yang mukmin. Itulah dasar penisbahan tersebut. Ya, dasar penisbahan tadi. Wali itharati ihtimamil mukmin. Ya. Jadi pertama li tasyrifi 'abdihil mukmin, untuk memuliakan hambanya yang mukmin, dan juga untuk memancing ya. Memprovokasi gitu ya. Ya, memprovokasi pentingnya seorang mukmin ya, terhadap saudaranya yang mukmin. Iya. Ya, jadi memprovokasi perhatian seorang mukmin kepada saudaranya kepada saudara mukminnya. Nah, seperti itulah. Ya, jadi itulah seharusnya kan. Jadi inilah aslinya ya. Asli perilaku kita sebenarnya begini ya. Makanya kita agak bingung saat ini ya, bentuk perilaku kita sudah berbeda ya, wallahu alam. Ya, kalau ada dasarnya ya silakanlah. Yang jelas inilah aslinya. Jadi maksud saya begini, saat orang melakukan yang asli ya, lalu kita katakan bahwa dia itu ahlul bid'ah ataupun ahlul khawarij, ya ini yang perlu kita telah ulang gitu loh. Di mana dia melakukan yang asli gitu. Ya, maksudnya gitulah. Ah, iya, dia ngelakuin yang asli. Dia sholat Idul Fitri, dia sholat Idul Adha kan gitu ya, ke masjid. Ya dia melakukan yang asli. Jadi untuk menyatakan bahwa dia ahlul bid'ah gara-gara melakukan yang asli, ini rasanya saya pikir perlu ditelaah secara mendalam gitu loh. Ya, untuk memvonis bahwa seseorang itu ahlul bid'ah gitu. Wallahu a'lam. Intinya wali itharati ihtimamil mu'min bi akhihil mu'min. La siyama in marida fa ya'uduhu. Terutama jika dia lagi sakit, ya hendaknya dikunjungi. ya fayauduhu wallahu alam. Bila marodo yang dialami si hamba ini marodo yang umum, jadi ditaksis sama marodo yang apa yang diceritakan sama Dabi itu orang yang sakit di sana yang keluar yang di sini jangan masuk. Itu wabah ya. Wabah. Iya. Enggak si hamba tadi kan si hamba tadi kena wabah. Kan enggak bisa dikunjungi. Nah, wabah itu dia terjadi pada satu daerah yang secara keseluruhan ya justru minimal yang kena ya minimal itu wabah ya. Wabah itu minimal yang tidak terkena, mayoritas yang terkena. Kan gitu. Jadi minoritas yang tidak terkena, mayoritas yang terkena itu namanya wabah. Nah, saat ini apakah antum bisa bilang bahwa saat ini Indonesia mayoritas yang COVID dan minoritas yang non COVID, sebaliknya masih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu wabah ya. Nah, jadi jika itu terjadi, maka kita enggak perlu masuk ke daerah tersebut. Itu pun suatu daerah. Nah, jika daerahnya berada di tempat kita, ya maka kita kunjungi. Kita mana justru enggak boleh keluar kan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah dia. Iya, mati aja pun enggak dimandiin ya sampai kasus siapa kemarin ini. Apa? Mertuanya orang tuanya itu Usman ya. Ya sampai enggak dimandiin waliyadzubillah. Ya, tapi syukurnya ada saudara kita yang tetap mau melaksanakan fardu kifayah itu ya. Ya sedih lah, itulah maksud saya. Kita hanya bisa berdoa. Kalau saya lebih ya, doa saya itu lebih mengarah kepada Allah mengangkat isu ini. Gitu ya. Jadi saya kalau orang mungkin berdoanya ya Allah hilangkan corona, kalau saya enggak ya Allah hilangkan isu corona ini. Karena isunya ini yang bikin parah gitu loh. Iya, jadi saya lebih berdoa hilangkan isu corona ini. Jadi enggak jotos-jotosan lagi seperti sekarang ini ya. Yang satu bilang covidiot, yang satu bilang vaksidiot, tah macam-macam lah saya pikir. Iya, saling mengidiotkan jadinya. Iya, sampai menjadi standar manhajnya seseorang kan gitu. Aduh. Jadi saya pikir kacau kali kita sekarang keadaannya. Kemunculan istilah bid'ah akan dibalas dengan istilah bid'ah yang lain. Ini itulah itu ya. Iya. Saling mengidiotkan. Yang ini bilang si fulan idiot, yang ini bilang si fulan idiot. Waduh, waliyatullah. Emang idiot kan orang itu kasar itu. Baik. Kemudian dilanjutkan wa ana hadza yuqal. Dan gara-gara hadis ini juga muncullah pertanyaan. Kaifa yujadullah 'indal marid? Bagaimana Allah didapati di sisi orang yang sakit? Ya, bagaimana Allah ada di sisi orang yang sakit? Bagaimana bisa Allah ada di sisi orang yang sakit? Ya, atau gitulah kita paham ya. Karena kan tadi di atas walau attahu lawajadtani 'indah. Kalau engkau mengunjungi hambaku yang sakit tadi, misalnya engkau akan mendapatiku di sisinya. Nah, maka muncullah pertanyaan, kaifa yujadullah 'indal marid? Ya, bagaimana Allah ada di sisi orang yang sakit? Ya, bagaimana bisa Allah berada di sisi orang yang sakit? Atau bagaimana Allah didapati di sisi orang yang sakit? Ya, dengan secara enggak langsung bagaimana bisa Allah ada di sisi orang yang sakit? Wa hal yakunullah 'indahu fil mustashfa awil bait? Ya, jadi kalau orang yang sakitnya di mustashfa, apakah Allah di mustashfa? Dan kalau orang yang sakitnya lagi di rumah, apakah Allah di rumah? Aw ghairuhuma, atau selain di keduanya? Kan gitu. Minal amakin, dari tempat-tempat yang ada. Wahal huwa inda kulli marid, dan apakah dia berada di setiap orang yang sakit? Kan begitu. Wal jawab annahu kama awwala lana Allah syaqqal awwal wa huwal marid fa'allamana kaifiyat at-ta'wil as-sahih fa innana nu'awwil as-syaqq ats-tsani wa naqul wajadtani 'indahu ay lawajadta rahmati. Ya, ini kalau kita bilang ini akidah Asy'ariyah ya. Ya, kita ngomongin ini adalah akidah Asy'ariyah. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi kan gitu ya. Ya, gara-gara permasalahan tadi muncul, maka jawabannya annahu kama awwala lana Allah asyqal awwal. Maka permasalahan ini sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita menafsirkan bahagian yang pertama, yaitu bahagian tentang apa? Tentang sakit, maridtu, di mana Allah mengatakan maridtu. Nah, Allah mengajarkan kepada kita ya awwalan Allah, Allah mengajarkan tafsirannya kepada kita, takwilannya kepada kita untuk bahagian yang pertama ini. Ya, jadi maksud dengan dia sakit adalah hambanya yang sakit, hambanya yang mukminin yang sakit, kan gitu kan. Fa'allamahu kaifiyat at-ta'wil sahih. Maka serangan langsung bahwa Allah di sini mengajarkan kepada kita bagaimana mentakwil yang benar. ya, menafsirkan yang benar, ya, menafsirkan, mentakwil takwil yang sahih gitu ya, menakwilkan dengan takwil yang sahih. Fa innana nu'awwalus syaqq tsani, maka di sini pun kita mentakwilkan sisi yang kedua, bahagian yang kedua ini. Wa naqul, maka kita katakan la wajadtani 'inda, makna dari engkau mendapatkan mendapatkan aku di sisinya, la wajadta rahmati, iya, engkau mendapati rahmatku di sisinya, karena rahmatnya ada di mana-mana. Bahagian. Ya, jadi komponen yang pertama sama komponen yang kedua gitu loh. Maksudnya apa yang nyambung sama asy'ari itu akidah asy'ari? Ya. Allah rahmatnya di mana-mana. Pokoknya menurut klaim kita selama ini adalah akidah asy'ariyah yang seperti ini. Oh ya, yang suruh di dalam bumi itu suruh berjaga-jaga babin. Apa ya? Kita berjaga-jaga di asy'ari babin. Oh iya, iya iya. Pokoknya akidah-akidah asy'ari yang ada di dalam buku inilah. Nah, kalau apa enggak begitu? Hah? Enggak mau berkata. Ya silakan lakukan pentelahan. Apakah menurut antum akidahnya salaf itu tidak seperti ini ataupun apa, ya silakan lakukan pembahasannya. Intinya saya hanya memberikan garis bawah ya. Ya, maksudnya supaya enggak dibilang nanti ini enggak digaris bawahi. Ini kita garis bawahi. Ya, biasanya ini kita nyatakan sebagai akidahnya asy'ariyah. Salah menilai. Ya kalau salah menilai, ya la wajadtani, ya kita dapati Allah. Itulah kalau kita kan isbat. Ya, di mana kan kita isbat? La wajadtani ya wajadtani. Anda. Itu menurut hantar ngeri. Namun menurut salaf justru ini yang ngeri. Ya menurut, maksudnya menurut orang salafi inilah yang ngeri nih, akidah ini yang ngeri. Iya. Ya tentunya gitu kan, saling mengerikan. Makanya saya bilang saat ini semua kelompok itu saling mengerikan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi kelompok ini mengerikan kelompok yang ini mengerikan kelompok yang ini. Ya kalau antum enggak, kalau antum butuh terhadap hal tersebut, lakukan penelahan dan lakukan studi banding. Ya intinya antum harus berada di atas ilmu mengerikan sesuatu. Ya kalau saya begitu aja, antum harus berada di atas ilmu jika ingin mengerikan sesuatu kan gitu. Ya ngeri atau enggak ngeri itu urusan kedua. Yang jelas saya sudah garis bawahi ya di sini. Ya inilah yang biasanya kita nyatakan sebagai akidah asy'ariyah. Ya di mana mereka mentakwil makna la wajadtani la wajadta rahmati. Ya karena memang menurut mereka enggak yang kita enggak akan kita dapati juga Allah di situ gitu. Jadi yang dimaksudkan la wajadta rahmati kan gitu. Nah, jadi menurutnya ini adalah kaifiyatut ta'wil as-sahih gitu loh. Wallahu a'lam. Ya, adapun bagaimana salafiyah atau tidak, ya silahkan dilakukan pentelahan. Apakah takwil ini sahih atau tidak? Jadi menurut antum sendiri lah, kalau antum, ya. Apakah takwil ini sahih terkait la wajadtani? Maknanya di mana maknanya ataupun takwilnya ataupun tafsirnya adalah la wajadta rahmati. Apakah takwilnya sahih? Saya pikir ini ya, sama dengan yang selama ini juga kita lakukan di mana terhadap innallaha ma'akum haitsuma kuntum, ya kan gitu ya. Ya kan sama, di mana kita memahaminya maksudnya adalah ilmu Allah kan gitu kan. Ya sama begini la wajadta 'inda, di mana kita akan mendapati Allah di sisi orang-orang yang sakit. Jadi dan orang salafi innallaha ma'akum itu ya maksudnya ilmunya sih. Iya. Mentakwil gitu juga. Iya. Tapi bukan Allahnya langsung. Ya. Tapi dari segi sini kok dia ya, tanya ke mereka lah. Ya saya enggak mau berdalam-dalam soal itu dulu ya. Nah, kalau gitu, kecuali kalau pembahasan kita berkhusus pada itu, nah maka silakan kita bahas secara mendalam terkait hal tersebut ya. Jadi di sini saya enggak mau menyalahkan dan membenarkan, ya itu urusan kedua ya. Ya jelas inilah dia takwilannya. Nah, kalau menurut antum takwilan ini batil ya, atau fasid, ya silakan lakukan pentelahan. Namun menurutnya di sini ya kata musannif, di mana Allah mengajarkan kepada kita kaifiyah bagaimana ya mentakwil yang benar, maka kita pun di sini fa innana nu'awwilu awwala yu'awwilu fa'ala yufa'ilu kan ya nu'awwilu syaqqat tsani wa naqulu la wajadtani 'indah, maka kita katakanlah terkait takwil dari la wajadtani 'indahu ay la wajadta rahmati 'indahu. Itulah maknanya. Ya kalau di bahasa makna zahir Ya kalau dibawa, makanya kalau dibawa ke makna zahir, berarti memang kita akan menemukan Allah di sana. Realitanya setiap kita ngedatangi orang sakit, kita nggak nemuin Allah di situ kan, kita nggak ngedapati ada Allah di situ. Ya makanya maknanya la wajadta rahmati. Oh berarti kita melakukan takwil. Nah makanya saya bilang, jangan-jangan semua permasalahan ini itu dapat dikorelasikan. Maksudnya begini, sebenarnya di Salafi takwil itu juga ada. Terlepas dari mereka mengakui ataupun tidak mengakui, secara karena takwil itu artinya tafsir gitu. Bukan kita mentahrif gitu loh. Ini takwil itu maksudnya adalah tafsir kan gitu. Ya seperti yang dijelaskan sini, di mana takwil itu dikarenakan adanya petunjuk yang mengarahkan kita kepada makna yang marjuh tadi, maksudnya yang 50 ke bawah tadi. Di mana kita enggak bisa ngebawanya ke makna yang 51 ke atas tadi gitu. Ya itu namanya zahir ya, lafaz zahir sama muawwal. Nah, kita bawa ke muawwal. Ya tidak kita tidak kita bawa kepada yang zahir ya. Ya makanya definisi takwil adalah hamdul lafzi, membawa lafaz zahir. Ya berarti aslinya adalah lafaz zahir kan gitu ya. Hamdul lafzi zahir 'alal ma'nal muhtamilul marjuhu bidalilin, sebab adanya dalil, sebab adanya petunjuk. Muhtamal 'alal ma'nal muhtamalul marjuhu, 'alal ma'nal muhtamalil marjuhu. Muhtamalil marjuhu. Iya. Yang dibawakan apa namanya, yang terindikasi, iya. Yang terindikasi marjuh kepada makna yang terindikasi marjuh. Baik. Wa dalilu, ya. Kemudian di sini musannif membawakan dalil atas statement di atas tadi ya. Ini statement untuk syak yang kedua. Ya, untuk bahagian yang kedua ataupun sisi yang kedua. Ya. Ya wa dalilu ala wujubi hadha at-ta'wil huwa istihalatu ihtiwa'il mustashfa aw ghairiha 'ala Allah. Ya, dan dalil wujubnya ya, dan dalil wajibnya kita mentakwilkan permasalahan lawajadtani 'indahu tadi. Ya, wajibnya kita mentakwilnya adalah ya dikarenakan adanya dalil kan, seperti kata dia tadi ya, bidalilin. Jadi hamdul lafzi dhahir 'alal ma'na al muhtamal al marjuhu bidalilin. Kan gitu ya? Karena adanya dalil. Nah, jadi bidalilin, maka dibawakanlah dari sini wad dalil 'ala wujubi hadha at-ta'wil, wajibnya dan dalil atas wajibnya kita mentakwil ini huwa istihalatu ihtiwa'il mustashfa. Ini mustahilnya mustashfa itu menampung mustashfa ataupun selainnya menampung Allah. Kan begitu ya? Ya, mustahilnya mustashfa ataupun selainnya, rumah atau sebagainya itu menampung Allah, menampung keberadaan Allah di situ. Wallahu alam. Meminhu qauluhu ta'ala. Ini saya catat ya. Ini apa namanya? Kalau kita membahasakannya ini akidah ataupun i'tiqadnya Asy'ari ya. Baik, wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'a rabbuk. Ini kayaknya surah Al-Fajr ini ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa qad hamalahu al-ulama. Ya, faqad hamalahu al-ulama ala maji'i amrillah. Di mana sungguh ya para ulama membawakan makna ini, membawakan makna zahir dari ja'a rabbuk di sini adalah maji'u amrillah, kedatangan iya perintah Allah, kedatangan perkara Allah. Listihalati ma'nal maji'il haqiqi 'ala Allah, karena mustahilnya makna maji' yang hakiki atas Allah. Listihalati ma'nal maji' al haqiqi 'ala Allah. Kemudian di sini ada jumlah i'tiradiyah ya, ataupun istinafiyah, wa huwa khuluwun ya, khuluwu makanin ya, ini bacanya khuluwun ya, khuluwu atau khulwun, itu khulwun ya, khuluwun ha, khuluwun ya, berarti khuluwu makanin minallahi wa ishtighali akharin bihi. Di sini ada jumlah sisipan yang saya enggak paham ini atas terkait jumlah sisipan ini. Wa huwa khuluwu makanin minallahi. Ayo gini. Iya. wa huwa khuluwu makanin minallah. Ya, saya ini ya sepintas memahaminya ya, di mana musannif mengatakan bahwa tempat itu kosong daripada Allah, maksudnya terlepas dari, bahwa Allah itu terlepas dari tempat begitu ya. Terlepas dari tempat wastighali akhir bihi. Dan nah ini yang enggak paham lagi ya. Dan istighalu wastighalu akhir. Harus kosong gitu. Wa huwa khuluwi makanin minallah. Ya ini masalahnya makanin. Wa huwa khuluwi makanin minallah. Kemudian wastighari akhir, wastigharu akharin bihi itu apa? Wastigharu akharin bihi. Ini akhir atau akhir? Akhir lah ya. Enggak mungkin akhir ya. Kesimpulan yang lain. Jadi ada yang kosong, ada yang sibuk, ada yang enggak. Ya, sementara. Sementara ini kalau diapakan? Akhir ini maksudnya apa? Jadi ini akhir ini. Ini kan idhofah nih, washtighalu akharin. Kan gitu, washtighalu akharin. Nah, akharin ini marfu'un hukman atau mansubun? Marfu'un mahallan atau mansubun mahallan ini? Ya, marfu'un hukman atau mansubun hukman. Maksudnya ini sebagai fa'il atau sebagai maf'ulun bih? Ini kan begitu. Jadi yang istighal itu si akhar atau bukan si akhar? Ya, sama seperti khuluwu makanin ya. Wa huwa khuluwu makanin. Berarti makan yang khulu kan? Ya kan gitu kan? Berarti makan marfuun ya, mahalan itu marfuun hukman kan gitu ya. Marfuun hukman. Jadi secara hukum makan marfu. Jadi yang kosong adalah makan. Di mana makan kosong dari Allah, ini yang saya enggak paham. Ya, wa huwa khuluwu makanin minallah. Ya, Allah tempat itu kosong dari Allah. Ya. Kalau kita maknakan makna maji yang ada pada ja'a rabbuk itu adalah makna hakiki, ya maka dia. Nah, kemudian antum kemudian kita di sini mesti duduk lagi. Wahua ini maksudnya apa ini? Kembali ke mana ini? Hah? Kalau kembali ke Allah ngapain wahua makanun minallahi? Kok malah Allah? Iya. Seharusnya lebih pantasnya wallahu khuluwu makanin minhu, kan gitu ya. Ini kebalik ya. Huwa dulu baru Allah, baru zahir. Maksudnya dhamir dulu baru zahir. Iya, jadi berarti al-maji'ul hakiki ya. Wal maji'ul hakiki khuluwu makanin. Dan kedatangan yang hakikat itu ya, apa namanya? Kosongnya tempat dari Allah, gitu ya. Ya apa maksudnya ya maksudnya aras begitu ya. Oh, bukan, paham saya ya, paham. Enggak, bukan begitu. Jadi kan gini, wa huwa khuluwu makanin minallahi. Berarti ketika misalkan dikatakan waja'a rabbu ya, dan makna majinya dimaknai secara hakiki, berarti kalau memang majinya dimaknai secara hakiki, berarti secara otomatis ada satu tempat yang kosong dari Allah. Ya kan gitu. Ada satu tempat yang kosong dari Allah, begitu loh. Wa huwa khuluwu makanin minallahi. Iya, yang terluput dari Allah. Jadi ada satu tempat yang terluput dari Allah. Kan begitu. Yalah, walaupun Allah tidak membutuhkan tempat, maksudnya iya, jadi ada, iya, Allah tidak membutuhkan tempat, tapi ada satu tempat yang jadinya, karena kan Allah datang ya, misalkan saya datang ke sana, berarti yang di sini kan nggak ada saya kan gitu, berarti yang di sini nggak ada saya, karena saya datang ke sana, berarti di sini nggak ada saya, itu maksudnya. Jadi wa huwa khuluwu makanin minallahi, ya, jadi listihali ma'nal maji, ya karena mustahilnya kita maknai maji yang ada di dalam ja'a rabbuk itu. Ya, majik hakiki, dikarenakan majik hakiki, ketika kita maknai majik hakiki, berarti khuluwu makanin Allah Akbar, khuluwu makanin minallahi. Nah, kan begitu. Washtighalu akhar bihi. Dan, nah ini lagi, apa ini? Washtighalu akhar bihi ini. Apa maksudnya washtighalu akhar bihi? Karena dia menyebutkan dengan yang lain. Berarti akhir sebagai maf'ulun bih. Ya, begitu ya. wastigharu akharu bihi. Ha di sini kembali ke kembali ke majid, dengan dia majid hati. Berarti di mana di mana berarti Allah yang sibuk di sini ya. Dan Allah sibuk ya Mas Bari. Dan fastiwal akhar. Dan al-maji'ul haqiqi itu menyibukkan Allah terhadap yang lain gitu ya. Begitu. Jadi dengan sebab yang sibuk yang lain bukan Allah. Bukan Allah yang sibuk. Allah berindah, enggak lah mungkin Allah bersibuk. Jadi yang lain kalau dibawa ke kepada hati cuma. Iya. Kalau dibawa kan gini. Ini istiqal. Kalau saya ini khabar dari huwa. Iya. Iya kan? Wa huwa, kalau kita tadi bilang berarti huwa adalah al-maji'ul haqiqi. Huwa ataupun al-maji'ul haqiqi istighalu akharin bihi. Jadi ada dua lah di sini khabarnya si huwa. Iyalah berarti kan khabarnya huwa. Kan gitu. Karena khulu adalah khabarnya huwa. Nah, kalau misalkan dia ataf ke khulu berarti kan khabarnya huwa. Jadi berarti kan gini, wa huwa khuluu makani minallahi wa huwa istighalu kan gitu kan? Wa huwa istighalu akharin bihi kan itu kalau misalkan kita bilang dia ataf kan gitu kan. Nah, jadi berarti wal maji'ul haqiqi istighalu akharin bihi. Iya. Maksudnya mahal dia menyebutkan yang lain karena sebab dia kita tak apa. Nah, yang sibuk siapa? Yang sibuk. Nah, Allah karena Allah. Allah. Karena di sana kita kan. Ya Allah enggak mungkin tersibukkan dengan. Iya, maksudnya itu karena kalau dibawa ke majelis itu. Iya. Makanya sibuklah Allah jadinya. Ya. Jadi enggak mungkin Allah itu sibuk. Iya. Ya, toh gitu. Jadi sibuk terhadap yang lain, seakan-akan sibuk terhadap yang lain gitu ya. Allah dibawa ke mana hakiki? Oh iya, jadi kalau misalkan majinya dibawa ke mana hakiki, niscaya Allah sibuk terhadap yang lain gara-gara hal itu. Kan gitu. Iya, gara-gara hal tersebut. Nah, طيب. Wallahu a'lam bishawab ya. Iya, ini soal ja'a rabbuk. Ya, soal ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa itu ya. Nah, demikian. Wa dalil hadza at-ta'wil, tapi intinya ya seperti apa namanya itu ya janji dia di mana ketika kita menta'wil ataupun menghamlul lafdz zahir kepada makna yang muhtamilul marju itu bidalilin, maka dia katakan wa dalil hadza at-ta'wil, dan dalil akan ta'wil ini qauluhu ta'ala fi suratin nahl hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya amru rabbik. Ya, makanya berat ya ikhwah untuk mengeluarkan aduh, yang masuk ini. Maksudnya gini ya, tapi ini keyakinan saya, berat bagi saya kalau saya pribadi ya. Berat bagi saya untuk mengeluarkan asy'ariyah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, jujur aja lah, gimana lagi ya. Ya, tersenang, berat bagi saya untuk mengeluarkan, terlepas dari saya enggak sepandangan dengan asy'ariyah sampai saat ini, tapi berat bagi kita untuk mengeluarkan asy'ariyah dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Karena mereka di atas konsep masih. Ya itu dia kan ya ini kita yang legowo atas perbedaan yang ada. Kalau saya begitu ya, makanya saya sama Mas Iqbal Masya Allah ya punya hujah yang kuat kan. Namun kalau saya pribadi saya berat, makanya saya bilang saya pribadi ya. Saya pribadi saya berat mengeluarkan asy'ariyah dari barisan. Iya ya tentunya mungkin ya kadar keilmuan dia mampu mengeluarkan asy'ariyah dari barisan Ahlussunnah ya. Kalau saya ya mungkin Mas Iqbal bukan mengeluarkan ya, barangkali dia hanya membantah mungkin maksudnya. Ya ketidaksetujuan beliau terhadap akidahnya Asy'ariyah. Ya saya pun enggak setuju kan gitu kan. Namun untuk mengeluarkan mereka dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berat kalau saya. Ya, enggak mampu saya begitu. Ya karena konsekuensinya besar itu kan gitu. Karena ketika kita katakan dia keluar dari barisan Ahlus Sunnah berarti dia adalah ahlul bid'ah. Nah, ketika kita katakan dia ahlul bid'ah berarti dia adalah ahlun nar. Enggak, ahlul dalalah. Dan ketika kita katakan ahlul dalalah, maka ahlul dalalah tempatnya finnar. Wallahu alam. Jadi, makanya ulama bilang apa? Makanya ulama selalu menyandangkan tabdi dengan takfir. Ya kena sama esensinya. Makanya ulama menyandangkan tabdi dengan takfir. Nah, kalau takfir itu permasalahan yang khatir, maka tabdi juga permasalahan yang khatir. Apalagi kalau cuma perkara maulidan memang ya, kita tabdi-tabdian di sini ya, memang berat lah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau merasa alul ilm silakan. Ya, wa nadhiru hadha, intinya ada dalilnya ya. Jadi di apa namanya, dibawa kepada makna yang marjuh ya, ataupun dibawa kepada makna yang muawwal ya, bidalilin, karena adanya petunjuk. Nah, petunjuknya di sini Syekh membawakan petunjuk dari firman Allah yang lain di surat An-Nahl, di mana Allah katakan hal yang dzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya amru rabbik. Ya, wallahu alam. Amru rabbik ya, aw ya'tiya amru rabbik. Iya. Wa nadhiru hadza katsirun fi kitabillah. Dan permasalahan ini ya, pandangan seperti ini ya, pentelaahan seperti ini ya, kan gitu, itu banyak sekali di dalam kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jelas sampai di sini? Hah? Iya. Iya, dari nazar, fihi nazar, ya, di dalamnya ada tinjauan, peninjauan seperti ini gitu ya. Jadi peninjauan nadhiru hadza kafirun fi kitabillah, dan peninjauan seperti ini banyak sekali. Siapa ini? Bukanlah, kalau isim fa'il nadhirun, kalau nadhirun ini termasuk isim silah apa ya? Coba kita lihat. Silah apa? Musyabbah. Silah musyabbah ya? Oh iya iya, benar ya, iya, silah musyabbah fa'ilun. Wa nadhiru hadza kafirun fi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, failnya dari nazar. Ya, nazir, nazir, ha? Itu wa nadhiru hadza. Fail dari nazar. Isim fail maksudnya, isim fail dari nazar. Bukan fail ya, isim fail dari nazar. Isim fail yang kathir. Bukan nadhirun. Ya, nadhirun ini kok isim fail sifat musyabbaha. Sifat musyabbaha dari nazar. Ya, nazar kan, ha? Beramal enggak dia? Apa yang beramal? Sifat isim fa'il kan yang ada amal. Enggak. Oh, di sini enggak beramal. Wa nadhiru hadza ya. Jadi di sini enggak beramal. Ini idhafah beneran ini. Ya. Hadza mudhafun ilaihi. Jadi wa nadhiru li hadza. Ya, ini apa namanya, idhafah maknawi ya. Wa nadhiru li hadza, beda dengan istighal akhar. Nah, itu bukan idhafah maknawi. Tapi kalau ini idhafah maknawi. Wa nadhiru li hadza katsir wa nadhirun li hadza, kira-kira begitu ya. Kemudian kita idhafahkan wa nadhiru hadza katsirun fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masuk ke aqsamut ta'wil. Ayo, kita selesaiin aja nih ya. Aqsamut ta'wil, yang qasimut ta'wil min haitsu shihhati wal fasadi ila thalathati aqsamin. Ta'wil terbagi ya, dari sisi shihhah dan fasadnya, dari sisi benar ataupun sah ataupun tidaknya, sah ataupun rusaknya gitu ya. Itu terbagi kepada tiga macam, terbagi kepada tiga bahagian. Jadi takwil berarti ada tiga macam ya. Berarti enggak semua takwil itu sah. Ya, sebagaimana diakui oleh musannif sendiri, aqsamut takwil, yang qasimut takwil min haitsu shihhah wal fasad. Jadi berarti memang ada peninjauan takwil dari sisi sihat, dari sisi sah ataupun tidak sahnya. Nah, ini terbagi kepada tiga. At-ta'wil sahih, wa huwa at-ta'wil alladhi yusaru ilaihi bidalil sahihin min al-aqli aw an-naqli kama qaddamnahu. Nah, takwil yang sahih, ya, takwil yang sah, ya, yang pertama adalah takwil yang sah. Jadi ditinjau dari sisi sah ataupun tidak sahnya, sah ataupun rusaknya, itu terbagi kepada tiga. Pertama, takwil sah, takwil benar. Nah, takwil benar adalah takwil yang dibawa takwil yang dibawa kepada makna muawwal disebabkan dalil yang sah. Dalil yang sah ini bisa saja berupa akal ataupun nakal, kama qaddamnahu, sebagaimana yang telah kita paparkan. Ya, sebagaimana telah kita paparkan di atas. Itu katanya takwil as-sahih. Yusaru ilaihi bidalil sahihin. Jadi takwil yang sah itu adalah takwil yang dibawakan kepada makna muawwal. Iya, ila muawwal. Yusaru ilal muawwal bidalilin sahihin. Karena kan memang pembahasan kita kan antara zahir dan muawwal. Jadi alladhi yusaru ilal muawwali bidalil sahihin. Yang dibawakan kepada makna muawwal, kepada makna ta'wil tersebut, bidalil sahihin. Sebab dalil yang sahih. Ya, ya, baik dalil yang sahih tersebut ya, karena petunjuk yang sahih ya, karena petunjuk yang sah. Nah, petunjuk yang sah itu bisa berupa akal, nakal, sebagaimana yang kita paparkan sebelumnya. Ya, pokoknya seperti yang sudah kita paparkan tadi lah. Kemudian dikatakan lagi at-ta'wilul kemudian yang kedua at-ta'wilul fasid. Ya, bahagian yang kedua adalah at-ta'wilul fasid. Wa huwa alladhi yusaru ilayhi bima yadhunnuhu al-muawwal bi'i'tiqadihi dalilan wa huwa laysa kadhalika fil waqi'. Kata'wilat ya, kata'wilati ashabil firaqid dhalah. Ya, firaqid dhalati. Ta'wil yang fasid yaitu ta'wil yang dibawakan kepada maknanya karena dugaan, ya, karena dugaan yang, ya, karena dugaan, ya, karena dugaan mu'awwal gitu ya. Jadi bima yadhunnuhu al-mu'awwalu, ya, karena prasangka yang mu'awwal gitu ya. Bima yadhunnuhu al-mu'awwalu. Ini al-mu'awwalu atau al-mu'awwil? Saya pikir al-mu'awwil ini ya. Ya, bima yadhunnuhu al-mu'awwil. Ya, karena si pentakwil menduganya demikian. Ya, bima yadhunnuhu. Iya, praduga dari pentakwil. Jadi yusaru yang mengarah kepada, merujuk apa, dibawa kepada makna tersebut disebabkan si penduga ataupun si pentakwil ya, itu menduga demikian. Iya, bi'tiqadihi dalilan ya. Jadi berdasarkan i'tiqadnya dia, berdasarkan akidahnya dia, berdasarkan keyakinannya dia, dalilan wa huwa ya, terhadap petunjuk ya, terhadap sebuah dalil, wa huwa laisa kadzalika fil waqi', padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, ini seperti takwilnya ashabul firaq. Ya, ashabul firaq ad-dallah. Ya, takwilnya firqa-firqa yang sesat. Ya, seperti takwilnya firqa-firqa yang sesat. Nah, yang terakhir, ya, kisam yang ketiga dari aqsam at-ta'wil, ha? Ya, ya, seperti mentahrik ya, itu takwil fasid kan gitu ya. Nah, kemudian ta'wilul batil ya. Oh. Iya, ada lagi yang ketiga ya, ta'wilul batilil mardud. Ya, nah kalau tadi ta'wilul fasid rusak ta'wilannya. Tidak sah. Nah, kalau ini ta'wilul batil al mardud. Ta'wil yang batil lagi tertolak. Wa huwa alladhi yusaru ilayhi bila dalilin. Di mana dia dibawakan kepada makna ta'wil ataupun dibawakan kepada makna mu'awwal bila dalilin, tanpa ada sebab petunjuk. Bal bitahakkumi, akan tetapi sebab apa namanya, sebab penghukuman begitu ya, sebab penghukuman. Kata wilatil mulahadah, seperti takwilnya orang-orang ateis gitu ya, wal batiniyah, dan orang-orang batiniyah. Iya, orang-orang batiniyah. Jadi Asy'ariyah juga mengingkari batiniyah ya. Ya, orang-orang batiniyah lah. Wal mujassimah. Wa ghairihim wa huwa kufur. Ya, dan mujassimah. Wa ghairihim dan sebagainya apa, dan selainnya daripada mereka, wa huwa kufrun, dan itu perkara kufur. Ya, jadi dari sini juga kita apa namanya bisa memaklumi kenapa Tengku Dzulkarnain ya mengkafirkan kita ya, maksudnya mengkafirkan Salafi ya, atau Abdul Hakim Abdad lah di situ dia bilang ya. Ya, karena menurut dia Abdul Hakim Abdad ataupun kita itu mujassimah. Ya, karena memang mujassimah kufrun, perkara yang kufur gitu ya. Jadi ada dasar gitu loh. Ada dasar kenapa menjisimkan sendiri apa? Menjisimkan Allah. Iya, menjisimkan Allah ya. Memberikan apa namanya? Memberikan jisim ataupun tubuh ya untuk Allah begitu loh. Iya. Nah, jadi maksud saya begini, ya bukan saya membenarkan ya perilaku siapa, tapi ini sama sebenarnya di kita juga demikian, perkara-perkara yang dilakukan oleh Asy'ariyah itu kita hukumi sebagai kekufuran. Nah, sebaliknya mereka juga begitu, perkara-perkara yang kita lakukan menurut mereka adalah sebuah kekufuran karena menurut mereka itu mujassimah gitu loh. Ya, jadi apa ya, maksud saya kita harus open minded terkait perilaku manusia gitu loh. Ya, wallahu alam. Ya, bukan saya membenarkan ya perilaku itu, tapi dari kita pun ada yang datang apa, dari kita pun ada yang apa seperti itu gitu loh. Ya, datang dengan keadaan demikian juga gitu loh. Ya, intinya ya memang mujassimah itu kufur kan gitu, perbuatan kufur. Ya kita sendiri pun tidak mengakui mujassimah ya. Dan akidah kita juga tidak mujassimah. Wallahu alam. Kama yanqasimu at-ta'wil min haitsu dhuhurihi wa khafa'ihi ila qismain. Jadi terbaginya ta'wil dari sisi sihha dan fasad kepada tiga bahagian, ya, sebagaimana terbaginya ta'wil dari sisi jelas dan apa namanya, jelas dan samarnya, ya, ya, dari sisi jelas dan samarnya kepada dua bahagian. Ya, jadi ta'wil dari sisi jelas dan samarnya itu juga terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama ta'wilun qarib, wa huwa at-ta'wil alladhi yadhharu ma'nahu bi adna dalilin wa ta'ammulin. Ta'wil qarib, ta'wil dekat. Ya kalau kita bahasa Indonesiain, dan yang maksud dengan ta'wil dekat di sini adalah ta'wil yang maknanya jelas, ya, yang maknanya zahir, zahir maknanya apa nih? Zahir maknanya. Jadi ta'wil yang zahir maknanya itu lebih dekat dengan dalil. Ya, lebih dekat dengan petunjuk dan lebih dekat dengan pentelaahan. Ya, ta'ammul. Penelitian gitu ya. Gimana gitu? Ta'ammul. Pengkajian gitu ya. Jadi lebih dekat kepada dalil, lebih dekat kepada petunjuk dan pengkajian ataupun pentelaahan. Nah, ini namanya ta'wil qarib. Ta'wil yang zahir maknanya itu dekat kepada petunjuk dan pengkajian ataupun penalaran, ya, penalaran gitu ya. Baik, jadi adana dalilin wa ta'ammulin. Ya, ini ma'tufnya dalil ya. Ma'tuf alaihnya dalil. Ya. Baik. Kama fi qawlihi ta'ala bal yadahu mabsuutatani. Ya, bal yadahu mabsuutatani. Kinayah anil kiram fir raddi 'ala alladziina qalu innallaha bakhilun. Nah, ini merupakan kinayah, apa kinayah? Kiasan ya. Jadi merupakan kinayah atas kemuliaan. Ya bal yadahu mabsuutatani, maksudnya adalah kinayah atas kemuliaan, bahwa Allah tuh maha mulia ya, kan gitu. Fir raddi, ya, untuk menolak, untuk membantah orang-orang yang mengatakan innallaha bakhilun. Iya, bal yadahu mabsuutatani kinayatun 'anil kiram. Dan ini biasa ya. Nah, jadi kita pun juga begitu kan. Oh, tangannya ringan, ya, tangannya ringan. Mas, apa maksud tangan ringan? Murah, orangnya murah hati, kan gitu kan? Ya, murah hati. Laki-laki itu sebenarnya kinayah. Murah hati, apa maksudnya murah hati? Kan gitu. Orangnya enggak pelit. Itu juga kinayah, kan gitu. Apakah hatinya murah harganya? Kan enggak ya. Siapa bisa beli hatinya, kan gitu. Ya mungkin dibayar 1 miliar belum tentu dia mau ya, daripada dia mati mendingan aku punya hati, kan gitu ya. Kan gitu kira-kira. Wallahu a'lam. Ah, ringan tangan kalau bahasa kita kan gitu. Nah, oh iya, bukan ringan tangan ya, apa biasanya kita bilangkan orang yang suka ringan tangan kan? Iya kan, ringan tangan kan? Ya bisa di mana dulu, kontak dua, hati-hati sama dia itu kalau mukul. Oh iya, ringan tangan ya. Oh iya, itu tukang mukul juga dibilang ringan tangan ya, masya Allah. Nah, inilah kinayah ini. Nah, sama seperti bal yadahu mabsuutatani, di mana kedua tangan Allah itu panjang ya. Ya kan gitu ya, mabsuut, terbentang. Iya, terbentang. Kan gitu ya. Mabsuut tadi, makanya ini adalah kinayah anil kiram. Kiram atau karam? Apa masdarnya? Oh, ada alifnya, berarti karam ya. Anil karami ya. Ya, afwan, berarti kinayatun anil karami. Ya, coba lihat di kamus. Inilah kita kalau enggak hafal ini. Kacau kalau enggak hafal. Karena wazannya bisa fa'lun, bisa ya karam ya. Baik. Jadi anil karami. Ya, ini merupakan kinayah dari kedermawanan gitu ya. Fir raddi ala alladziina qalu innallaha bakhil. Ya sebenarnya ini juga apa ya? Tidak, ini takwilnya takwil qarib ya menurut saya. Karena Ibnu Abbas sendiri ketika mentakwilkan ataupun menafsirkan bal yadahu inna yadallah maghlulah kan gitu ya. Maka Ibnu Abbas kan memahaminya ya bakhil ya, innallaha bakhil kan gitu. Jadi mereka ingin mengatakan bahwa Allah itu bakhil ketika mereka katakan tangan Allah itu terbelenggu, maksudnya adalah innallaha ya kan. Ibnu Abbas sendiri pun menafsirkan demikian. Maka ini adalah tafsirun qarib ya, ta'wilun qarib gitu. Wallahu a'lam. Dan yang kedua wa ta'wilun ba'id. Ya, jadi musannif sendiri sebenarnya mengakui ya adanya ta'wil yang qarib dan adanya ta'wil yang ba'id. Tapi permasalahannya nanti di sini ya, masalah ta'wil ba'id. Jadi Musannif juga mengakui ada takwil ba'id ya. Ya kalau kita bahasa Indonesia kan takwilun ba'id adalah takwil yang jauh gitu ya. Wa huwa at-ta'wilu alladhi la yadhharu ma'nahu bi adna dalilin wa ta'ammulin. Ya la yadhharu ma'nahu bi adna dalilin wa ta'ammulin bal rubama ankarahu as-sami'u li awwali wihlatin atau li awwali wahillatin. Wihla ini ya. Ya kayaknya wihla ya. Apa arti wihla? Wahla, ketakutan. Oh ketakutannya wahlah ya. Berarti li awwali wahlatin li bu'dihi. Oh perkara ya. Perkara. Iya, perkara artinya li awwali wahlah itu perkara. Baik, jadi li awwali wahlatin li bu'dihi. Nah, ta'wil bait ya, ta'wil jauh adalah ta'wil yang zahir maknanya ya, itu tidak dekat dengan petunjuk, ya, tidak dekat dengan petunjuk dan tidak dekat dengan penalaran. Tidak dekat dengan ta'amul, pengkajian ataupun penelahan, gitu loh ya. Jadi la yadhharu ma'nahu bi adna dalilin wa ta'ammulin. Ini namanya takwil jauh. Bal rubama bahkan sering as-sami'u ankarahu, ya. Jadi pendengar itu menolaknya. Li awwali wahlatin li bu'dihi, ya. Karena perkara tersebut jauh sekali, ya. Karena awal perkaranya itu karena awal sesuatunya itu jauh gitu ya. Libu'dihi. Li awwali wahlatin libu'dihi. Ya karena jauhnya kan gitu. Wa dzalika ka ta'wili qawlihi ta'ala, dan contoh akan takwil bait ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Bermakna istaula. Ya tunggu ya, bermakna istaula. Nah, jadi bermakna istaula ma'a qawlina bi ta'wili hadhihi al-ayah. Ya ma'a qawlina bi ta'wili hadhihi al-ayah. Nah, jadi bi ma'na istaula bersamaan inilah perkataan kita terhadap ta'wil ayat ini. Wa 'adami hamliha 'ala zahiriha. Ya, dan tidak memakna dan tidak membawa maknanya kepada makna zahirnya. Mimma yutanafa ma'a tanzihillahi 'an sifatil hawadith. Ya. Sebagai bentuk menafikan, ya, sebagai bentuk menafikan serta mensucikan Allah dari sifat-sifat hawadith, ya, dari sifat-sifat hawadith. Sepertinya Asy'ariyah juga tidak mengakui sifat hawadith ya, ya wallahu alam ya. Seingat saya yang tidak mengakui sifat hawadith itu Maturidi ya, tapi kayaknya di sini Asy'ariyah juga demikian. Nah kemudian di sini ada catatan, walana nih ya, sampai di merahin ya. Wala na'ni bil ba'idi, dan yang kita maksud dengan takwil ba'id di sini maksudnya kita makna kita namai dengan ba'id ya al-fasidah. Jadi kita namai dengan ba'id di sini bukan berarti maksudnya adalah rusak, enggak, awil batil atau batil enggak katanya, tapi dia akui bahwa ini takwil ba'id gitu loh. Namun wala na'ni bil ba'id al-fasidah awil batilah, kami tidak memaksudkan takwil bait ini kami namai dengan bait ini ya. Itu maknanya adalah berarti fasid ataupun batil, enggak katanya. Karena fit taksim sabiq sebagaimana di pembahagian yang sebelumnya. Balna ni annahu sahih. Bahkan yang kami maksudkan di sini bahwa takwil qarib dan takwil bait ini sahih katanya. Ya selama dalilnya sahih. Illa annahu ba'idun la yadhhar bi adna dalilin aw tam. Adapun kenapa kita bilang dia bait karena zahir maknanya itu ya. Tidak dekat ke petunjuk ya, tidak dekat ya, dan keta'amul. Sementara kalau yang qori itu dekat sekali dengan petunjuk dan ta'amul. Adapun yang bait itu tidak dekat dengan ta'amul, tapi kedua-duanya ini adalah sahih. Penalaran gitu ya. Iya. Penetrasi. Nah, begitu. Paham kan? Nah, inilah yang umumnya Asy'ari mengingkari keyakinan ini, i'tiqad seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini mengakui ta'wilun bait, tapi dia anggap bahwa ta'wilun bait laisa bil batil wa laisa bil fasid. Wallahu a'lam. Kaget juga. Kaget kan? Baik, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi. Ginilah dia jadinya perkaranya. Ya,